masalah hukum membangun kuburan apa menyemen ya. Istilahnya apa itu? Iya. Jadi dia apa namanya? Membangun kuburan tersebut dengan memberikan apa dengan menyemennya dan semacamnya. Iya. Asalnya meninggikan kuburan walaupun tidak dengan disemen itu adalah hal yang dilarang dalam syariatul Islam. Iya. Dilarang dalam syariatul Islam. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Muslim, ba'asani Rasulullah atau apa namanya? Beliau berkata kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, ala aba'atsukum bima ba'asani Rasulullah SAW. Ingkah saya utus kau dengan perintah yang Rasulullah pernah mengutus saya dengannya, alla tada qabran musyrafan illa sawaita wala apa namanya timsalan illa tamastah. Iya, tidaklah engkau menjumpai sebuah kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan, dan tidak menjumpai sebuah gambar yang bernyawa kecuali engkau hapus. Kecuali engkau hapus. Maka ini asal meninggikan bangunan walaupun tanpa menyemennya adalah hal yang terlarang. Dan sebagian para ulama memberikan rukhsah keringanan kalaupun butuh untuk ditinggikan agar diketahui itu merupakan kuburan, agar manusia tidak menginjaknya, tidak duduk di atasnya, tidak berlari-lari di atasnya, maka diberikan keringanan sebanyak setinggi sejengkal. Iya, ada rukhsah untuk meninggikannya sejengkal. Nah, adapun kalau tingginya sejengkal dan apa namanya? Dengan semen lagi, maka ini berkumpul padanya dua larangan. Karena dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dalam hadis naha Rasulullah ayujassisal qabr, bahwa Nabi SAW dilarang untuk mengapuri semen, mengapuri kuburan. Ya, mengapuri kuburan. Ya. Maka di sini juga termasuk dalamnya bentuk menyemennya, apalagi memberikan tegel padanya, kemudian memagarinya. Ya, ini semua dari bentuk-bentuk al-ghulu fil qabr, berlebih-lebihan dalam kubur, dan tabdzir fil amwal, bentuk apa? Mubazir dalam harta. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika di akhir hidupnya mau dikenakan kafan yang bagus, maka beliau pun menolak dan memakai kaun yang memakai kafan yang sudah lusuh. Iya. Kata beliau, al-ahya aula bil jadid. Orang yang hidup itu lebih pantas untuk mengenakan yang baru. Iya. Lebih pantas untuk mengenakan sesuatu yang baru. Iya, maka ini juga menunjukkan bahwa amalan tersebut merupakan perbuatan israf, berlebih-lebihan dalam membuang-buang harta. Ya, belum lagi dilihat dari arah dia merupakan wasilah kepada kesyirikan. Ya, apalagi kebanyakan kaum muslimin atau ya, tidak sedikit di kalangan kaum muslimin ketika dia meninggal, dia ingin dikuburkan di tempat tersendiri. Ya, dikuburkan di tempat tersendiri. Di kadang ada yang mau dikuburnya, ada yang mau di belakang rumahnya. Ya. Sampai satu ketika ketika orang berjalan-jalan di hutan misalnya atau di tempat di kebunnya, lihat ada kuburan sendirian lagi, tidak gabung dengan kuburan kaum muslimin, dipagar lagi, kemudian cantik lagi. Maka apa? Syaitan bisa memberikan bisikan, ini bukan kuburan sembarang ini. Kan begitu. Kalau memang sembarangan, kenapa tidak bergabung? Kenapa diginiin, digituin? Ini kan begitu. Dan ambillah pelajaran dari kisah pelajaran masuknya kesyirikan pertama kali di zaman kaumnya Nabi Nuh. Ya kan? Awalnya mereka membangun patung-patung itu hanya sebagai peringatan untuk mengingat gurunya. Ya, tapi setan sabar menunggu sampai beralih beberapa generasi. Ya, beralih beberapa generasi baru bisa menyesatkan mereka dengan mengatakan bapakmu dulu menyembahnya. Ya. Maka hendaknya wasilah-wasilah menuju kesyirikan itu dijauhi, semacam perbuatan membangun dan meninggikan kuburan. Ya, Allahu a'lam. Speaking. Iya. Pertanyaan untuk masalah fikih di dipertanyakan di pembahasan fikih. Banyak kan yang masalahnya itu. Ini ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh penanya. Masalah yang pertama, kitab Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Enggak paham apa maksudnya. Terus mendoakan orang yang sudah meninggal tahlilan. Adapun mendoakan orang yang sudah meninggal, tentunya adalah hal yang disyariatkan. Ya. Mendoakan bagi orang-orang yang telah meninggal, ampunan, baik itu orang tua maupun keluarga. Ya, disyariatkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Cuman, ya, bukan dalam bentuk ritual atau acara tertentu. Bukan dalam bentuk acara atau ritual tertentu. Ya, hendaknya seorang Muslim mendoakan orang yang sudah meninggal dan berdoanya, tentunya kalau dia ingin doanya kepada orang yang meninggal itu, misalnya orang tuanya itu ingin dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya dia berdoa di waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu mustajabah antara azan dan iqamat. Ya, kemudian apa namanya, ketika dia safar, ya, atau dengan mengangkat tangannya sambil menyebut nama Rob Rob seperti yang tersebut dalam hadis, dan apa namanya syarat-syarat lain dari waktu-waktu istijabah mustajabah. Demikian pula tempat yang paling afdol untuk berdoa adalah di masjid, adalah di masjid. Iya. Adapun mengadakan acara tahlilan, ya, apalagi pada hari ke-7 kemudian sampai hari ke-40 sampai hari ke-100, ya, ini sebenarnya masuk dalam bentuk aniyah, meratapi mayat. Meratapi mayat, karena telah terjadi hukum di kalangan para sahabat, akan datang nanti penyebutannya insyaallah pada bab-bab yang akan datang, di mana sebagian sahabat mengatakan kunna na'uddul julusa wa ta'ama fi baitil mayyit minan niyaha, kami menganggap duduk-duduk dan makan-makan di rumah mayat itu termasuk meratapi. Iya. Yeah. Dan tahlilan ini hakikatnya bukan membuat orang keluarga itu gembira, tapi justru membuat mereka bersedih. Buat mereka bersedih. Iya. Karena yang nampak dari amalan sebagian kaum muslimin di zaman ini, mereka mengharuskan adanya tahlilan. Mengharuskan adanya tahlilan, dan yang disembeli bukan satu ekor, dua ekor. Ketika dia ada keluarganya yang meninggal. Karena yang kita temui di antara mereka ada yang sampai berutang jutaan, ada yang menggadaikan ini, menggadaikan itu. Iya. Untuk apa? Melaksanakan acara tahlilan. Ya. Sampai ada yang keluarganya sudah sakaratul maut, dikatakan jangan meninggal dulu, saya belum punya uang ini untuk bikin acara, kan begitu? Ya. Karena terbebani dengan acara seperti itu, ya, seakan-akan diwajibkan oleh syariat. Ya. Ditambah lagi, ketika seorang keluarganya sudah meninggal 7 hari sudah dilupa. Ya. Hari ke-40-nya diacarakan, sedih lagi, ingat lagi. Ya. Hari ke-41-nya sudah lupa, hari ke-100-nya dirayakan lagi, sedih lagi. Ya, maka ini bukannya memberikan apa namanya kabar gembira yang menjadi inti dari takziah, untuk memberikan kabar gembira dan apa namanya memberikan hiburan kepada orang yang keluarga yang terkena musibah, akan tapi justru mengingatkan mereka kepada kesalahan apa orang yang telah meninggal. Adapun melantunkan azan dengan pengeras suara berdakwah lewat media ini secara umum adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Hal yang diperbolehkan. Dan bukan termasuk perkara yang bid'ah karena apa namanya? Masalah-masalah bid'ah itu tidak bisa menjangkau masalah-masalah apa? Duniawiyah. Ya, dia hanya bisa menjangkau masalah-masalah agama. Bid'ah hanya dalam perkara-perkara apa? Agama. Adapun dalam masalah dunia, maka silakan dia mengadakan penemuan apa saja yang dia inginkan, berbuat apa saja yang dia inginkan, ya. Dan tidak akan terhitung sebagai bid'ah. Kalaupun melanggar syariat, maka dia dihukumi sebagai maksiat, bukan sebagai bid'ah. Iya. Kemudian tawassul kepada Rasulullah SAW. Bertawassul kepada Rasulullah, para sahabatnya, atau di sini butuh dibedakan tawassul dengan Rasul kepada Rasulullah, tawassul dengan Rasulullah, serta para sahabatnya, para wali Allah, para alim ulama sebelum berdoa. Butuh dipisahkan antara Rasulullah dengan selainnya. Adapun tawassul dengan menggunakan Rasulullah, maka ini ada dua bentuk. Yang pertama bertawassul dengan zatnya beliau, zatnya, tubuhnya beliau. Dan yang kedua ada tawassul dengan jah, kedudukannya beliau. Bertawassul dengan kedudukannya beliau. Kata para ulama, bertawassul dengan menggunakan zatnya Rasulullah itu hukumnya syirik. Hukumnya syirik akbar dengan zatnya Rasulullah. Sementara bertawassul dengan menggunakan jah, kedudukannya Nabi di hadapan Allah, ini hukumnya adalah bid'ah. Tidak sampai dalam taraf kesyirikan. Kenapa? Karena kedudukan Nabi, apa, Nabi memiliki kedudukan memang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggi. Ya. Besar kedudukannya beliau di samping Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Tapi tidak pernah dituntunkan oleh Nabi untuk bertawassul dengan menggunakan jah, dengan kedudukan beliau. Karenanya para ulama mengatakan bertawassul dengan menggunakan kedudukan beliau ini adalah bid'ah, sementara bertawassul dengan menggunakan zat beliau ini adalah syirik. Adapun selain Nabi, dari kalangan wali, sahabat dan seterusnya, maka bertawassul dengan menggunakan zatnya maupun kedudukan mereka semuanya adalah kesyirikan. Baik itu kedudukan maupun zatnya mereka semuanya adalah kesyirikan. Seperti yang tersebut dalam salawat Badar, apa? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahli al-Badri ya Allah. Kan begitu. Di sini ada tawassul dengan menggunakan Rasulullah. Iya. Adapun bertawassul dengan Rasulullah tidak keluar imma syirik imma bid'ah. Apakah dia syirik atau bid'ah tergantung rincian yang kita sebutkan tadi. Adapun tawassul dengan ahli Badar, penduduk Badar, penghuni Badar, prajurit perang Badar yang meninggal, maka itu adalah kesyirikan.